Tak mau minum lagi sebotol ya. Paginya aku modal mosing sama Mussolini. Pimpin Italia kala perang dunia dua. Duit aku banyak itu harta gunung kini. Jangan tahu aku jadi begini. Cinta yang dalam omong kaya Big Mac Maker. Bahasa Jawa, udah sama 5 menit, Bill Memek ngomong kayak kontol. Ajis gagap sama Ajis pemain Persib. Bang, urusan siapa? Lima.